curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Mabok lagi. Mabok, pae. Bolak-balik. Anggar lagi mabok, anggar lagi teler, aja tolanan saklar, lampu bang jok. Melase, singa privat. Wanu lampu trafiknya bener-bener bangunin hijau ini betolanan. Bani apa kue? Bapak polisi, apa kabarmu, Pak Polisi? Ayo para mabok bareng baik. Yang ngertinya, nang umay Erika, nang kamar Erika, nang isoran ben, anak botol, bok. Kuari ngomong mah dari nganggu aturan kue. Kuari ngomong di genak kue. Kuari ngomong ini nganggu sinada di genak. Doremi pasola si doni di go ya. Aja karpe gak berkara baik. Aja karpe gue masalah baik disal. Sembarangan kuari ngomong karo polisi gue aja. Kurang ajar kue aja. Pake pistol kue apa dan nyong apa. Alah pak polisi. Orang usah kaken baor. Mabok bareng, ayo nang kuburan, apa nang pinggir segara, ayo. Akrat gue ya, kurang ajar gue ya, malah ngasih-ngasih nyong mabok, pisan maning gue ngasih nyong mabok, tembak gue nanyong lu. Lu ngapar gue? Mabok minteng-minteng nang perapatan, Aduh pak polisi, ganteng-ganteng. Matane picek kue ya pak polisi. Nyong gue mabok e orang nang perapatan. Nyong gue mabok e orang nang pinggir jalan. Nyong gue mabok e nang arep omahe nyong dewek. Nyong gue mabok e nang arep omahe nyong dewek pak polisi. Walah dasar orang mabok pancen jalan dinti ya. Dan orang nanti papan, orang nanti panggonan. Uli mabok nang arep umah-umah mesti ngendi. Lah kae Pak Polisi. Kae tuli umah nyong sing tingkat pitu kae umah nyong. Sing ana lampune nang arepan kae umah nyong. Sing ana pintu gerbang kae. Sing ana satpame bodulas kae. Umayong kae Pak Polisi. Jangan arang kue. Orang mungkin kae umay kue kae orang mungkin. Kue jaman ada-ada kue. Kue jaga masalah kue jajal. Mabok uli bang uli tapi aja rese. Orang sang aku ngaku. Wes umamu nanti umamu. Tilora disini balikin aja yuk. Kae umayong kae Pak Polisi. Kae umayong. Apa? Kae umayong Pak Polisi. Ini kan ngerti bahasa Jawa Pak Polisi ya. Jadi kan ngerti artinya kae umayong apa orang. Hah? Ngerti apa orang? Orang mungkin kan Pak Bu. Orang ngantem Pak Polisi. Kaya. Anak mobil mandek ngarep rumah kae kaya. Mobil apik banget ini warna abang. Kae mobilnya nyong. Apa? Kae mobilnya nyong Pak Polisi. Orang yang sombong ini kak. Lagi polisi ini kak pirat, ini pirat ini kak. Bayarin aja nyong, belum apa lah. Apa aja ngurak-ngurak nyong, apa? Aja ngurak-ngurak nyong, kak. Belum lah, kak umain nyong, kak magrong-magrong. Kak sini beteka, kak mobilnya nyong, Pak Polisi. Kak mobilnya kok? Mobilnya nyong, Pak Polisi. Bener? Ya, bener banget. Bener banget, Pak mikir sih. Ih, aku sih ngomong baik, gue temenan kayak mau bilik gue apa? Kayak mau gue apa? Iya, Pak Polisi. Iya, kayak. Karena abang madem itu kan mobil aja. Karena abang madem itu kan mobil kayak sih ngaju banget kayak. Singanggo kelambi warna kuning ya. Eh ya, singanggo sepatu jinggal dur banget yang kulitnya putih kayak. Kan dia tukang mobil kayak. Eh bojone nyong apa? Eh bojone nyong. Mereka kepengen, mereka ngedar apa polisi. Kepengen di bojo kayak bojone nyong. Eh bojone Rika. Bojone nyong apa polisi. Kayak ini ngajukan bojone Rika. Bojone nyong apa polisi. Bojone nyong. Ayo banget kok. Ayo banget kok. Mari ambil ini kalah. Desi Ratnasari kun segini trok. Ya pura kek, geleng namat kan mendeluk kapora di tepuk kondisi kek. Bocone nyong kek. Bocone nyong kek. Bocone nyong. Ayo banget dok. Ayo banget dok. Oke, kayaknya orang mungkin, kayaknya orang mungkin. Kue lah, gue bocone kek kue lah. Mas, apa tangan bekerja kue, ngganer, butik krivil. Sandalnya giceng, is giceng. Anu getangan kabe, dinggoni bayan. Kue orang mungkin-mungkin lah, kue gue bocone kek. Orang mungkin-mungkin lah, kue dumaya kek. Hari karena anjel nih kaya. Kurang asal kayak mobil nyong kayak bong batem sing tapi betul kang mobil kayak bocone nyong. Nah kayak terus nama neng kayak terus nama neng kayak harapan abang betul kang jero mobil. Harapan abang betul kang jero mobil pak polis. Nah kayak wis betul kayak ya kayak bong hilanang kayak sing tapi betul kang mobil. Kayak terus nak kayak melaku melumbarin rumah karung gandeng bocone nyong. Kayak bong lanang sing gandeng kayak nyong kayak nyong kayak pak polisi kayak nyong kayak macam-macam ni kan bok kayak rumah bocone nyong gandengan melumbarin rumah bok. Oh alat belajarnya mentajeng banget. Ngaku-ngaku masuk geng, ngaku-ngaku bojo aja, ngaku-ngaku di mobil apik, malah kentir. Nyong ya berada kentiran, aku mabuk tanggapi bae. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.